Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallah al-Syekh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad ibn Abdul Mu'min al-Hisni fi kitabih Kifayatil Akhyar. Kalau misalnya antum kalau mu'allif kemudian badal dengan namanya rahimahullah ini diakhirkan. Dan kalau mu'allif rahimallah al-Syekh Taqiyuddin itu jumlah ayat iradiyah yang kurang tepat di jumlah doa ayat yang kurang tepat. Jadi setelah nama dan laqab gelar dan seterusnya baru ar-rahimahullah. Coba diulang. Qala al-muallif al-syekh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad ibn Abdul Mu'min al-Hisni rahimahullah. Fi kitabih kifayatil akhyari fi halli ghayatil ikhtisar. Qala ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. في الحقيقة هذه الكلمة ليس للحسن رحمه الله لكن لأبي شجاع. قال الماتن يعني قال أبو شجاع رحمه الله هكذا. ثم قال الشارح وهو تقي بن الحسن رحمه الله. قال المؤلف الشيخ أبي شجاع ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف وهو أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه الغاية والتقريب ودخول وقت الصلاة وصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. Inilah terusan dari syarat sah tayamum. Terusan dari syarat sah tayamum. Tayamum baru sah ya ketika apa? Ketika pertama adanya uzur, wujudul udhri. Itu yang pertama dari syarat sahnya. Kemudian yang kedua adalah yang apa yang akan kita bahas, yaitu dukhul waqti shalah. Ketiga, talabul ma. Keempat, ta'adzur isti'malil ma. Dan yang terakhir adalah menggunakan at-turab yang at-tahir. Jadi ini adalah syarat sah yang kedua, dukhul waqti shalah. Dan akan dirinci nanti insyaallah oleh Al-Hisni rahimahullah. Kemudian talabul ma. Itu juga akan ada rinciannya, kaifiyahnya. Kemudian ta'adzur isti'mal. Itu juga ada rinciannya insyaallah. Tafadhal, ibda. Wa qala asy-syarih rahimahullah yushtaratu li shihhati at-tayammum dukhulu waqti shalah liqawlihi ta'ala idza kuntum ila shalati faghsilu al-ayah. والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت خرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة والله أعلم. طيب. قال الشاعر رحمه الله تعالى يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة. Disyaratkan untuk keabsahan tayamum masuknya waktu sholat. Jadi baru sah tayamum itu dilakukan dimasuknya waktu sholat fardu, ya. Atau kalau mau lebih diumumkan lagi untuk segala sholat pada waktunya, karena sholat duha ada waktunya, sholat malam ada waktunya dan seterusnya. Tapi kita kan konteksnya lebih berbicara ke masalah masalah fardu, ya, yang kemungkinan diberi uzur untuk tayamum dan juga diberi rukhsah untuk jama' dan qasar ketika safar. Adapun dalam keadaan iqamah, seringkali tayamum itu ditiadakan karena keadaannya keadaan normal. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya masuknya waktu sholat itu merupakan syarat sah tayamum? Dalilnya adalah idza qumtum ila sholati faghsilu. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Di sini ada lafal idza qumtum yang menunjukkan ketika engkau qiyam, yaitu idza aradtum an taqumu as-shalah. An tuqimu as-shalah. Qiyam. Faghsilu, maka mulailah berwudu. Sehingga syariat untuk taharah ini ada ketika masuk waktu salat. Makanya kata Syekh Qiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wal qiyamu ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqt. Nah, al qiyam ila salah itu tidak terjadi kecuali setelah masuk waktu salat. Oke. Jadi di sini dalil pada asal taharah berusah ketika dilakukan pada waktu sholat. Ngerti gak, ikhwan? Hah? Ngerti gak maksudnya? Misalnya belum masuk waktu subuh, antum tayamum untuk niatkan untuk taharah menuju sholat subuh, tapi belum waktu subuh, maka menurut pandangan ini, hal itu sah enggak tayamumnya? Enggak. Tidak sah. Karena apa? Belum masuk waktu sholat subuh. Oke. Okay. Itu maknanya seperti itu. Nah, kalimat di surat Al-Maidah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa rusukakum." Ini kan masalah wudu. Apakah wudu juga berlaku hal yang sama? Yaitu baru sah ketika masuk waktu sholat. Contohnya antum mungkin tadi subuh udah berwudu sebelum masuk waktu sholat subuh. Apakah itu sah atau tidak? Nanti zuhur juga seperti itu. Ya, antum sebelum waktu zuhur udah siap-siap berwudu, bahkan mandi junub mungkin kalau misalnya junub. Nah, taib. Di sini apakah sah atau tidak? Kita katakan ini sah wudunya. Loh, kenapa begitu? Sementara tayamum enggak sah, gimana? Padahal ayat ini konteksnya dalam masalah wudu, ya kan? Maka kita katakan kharajal wudu bidalilin. Wudu terjadi pengecualian di sini dengan ada dalil bahwa saya wudu boleh di luar waktu sholat yang dituju. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah melaksanakan itu di sholat subuhnya. Ya, beliau wudu, kemudian sholat tahajud, kemudian beliau rebahan sejenak, bukan tidurnya, bukan rebahan sejenak, dan setelah itu ketika azan beliau bangkit, setelah azan maksudnya bangkit untuk sholat dua rakaat sebelum subuh, maksudnya dua rakaat sunnah antara azan dan qomat tanpa wudu. Berarti itu menunjukkan bahwasanya bolehnya wudu di luar waktu sholat dan itu sah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Sebagian sahabat terlihat ba'da maghrib mereka rebah-rebahan, bukan tidur nyenyak. Kemudian sampai waktu isya di masjid, mereka pun sholat isya tanpa wudu lagi. Kapan mereka wudu untuk isya? Di waktu maghrib atau bahkan sebelum maghrib, ya kan? Makanya menunjukkan bahwasanya wudu untuk sholat tertentu apapun itu boleh dilakukan di luar waktu atau sebelum waktunya. Paham nggak di sini, Fon? Ya. Berbeda dengan tayamum. Dan tayamum di sini wa baqiyat tayamumu ala zahiril ayah. Zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya taharah itu harus pada waktunya. Pada waktu sholat yang dituju. Dan itu masuk ke dalamnya tayamum. Adapun wudu dan juga mandi junub, maka insyaallah tidak masalah dengan itu, yaitu di luar waktu sholat. Wali qawlihi, dan dalil kedua yang menunjukkan bahwasanya dukhul waktu sholat merupakan syarat sah tayamum, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura wa turabuha tahura. Ya. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud. Masjid yang dimaksud di sini adalah masjid secara lugawi. Secara lugawi yang kemudian berefek kepada hukum syar'i. Apa masjid dimaknai lugawi? Makanus sujud. Yaitu makan yasluhu fiha lissujud. Gitu loh. Paham enggak maksudnya? Yaitu tempat yang diperbolehkan padanya untuk bersujud, artinya salat boleh. Ya. Dan turabuha tahir, tahur. Dan tanah-tanah di bumi ini bersifat tahur, suci dan menyucikan seperti air. Aina ma adrakatni sholatu tayamamtu wa sallaitu. Di andak selain aina ma adraktumus shalah fal yusalli atau fal tusalli. Ya. Kapanpun, dimanapun sholat telah masuk waktunya untukku, maka di sini adrokatnya sholat, maksudnya sholat telah masuk waktunya padaku, gitu loh. Tayamum tu, maka aku pun bertayamum wa sholaitu, dan aku pun sholat. Gimana? Sampai sini paham enggak? Ini dalil yang wadih. Wa li anna tayamum taharatun daruratun. Daruratan. Ya. Karena tayamum inilah suatu taharah dalam keadaan darurat. Nah, gitu. Taharah dalam keadaan darurat. Jadi daruratan ini hal. Ya, daruratan. Wala darurata ila tayammumi. Ya. Wala darurata ila at-tayammumi qabla dukhuli waqti shalah. Dan tidak ada darurat menuju tayammum sebelum masuknya waktu salat. Sahih enggak maksudnya? Ngerti enggak maksud dia, ikhwan? Maksud beliau rahimahullah. Kita punya tiga dalil, ikhwan, sini. Dua dalil naqli, satu dalil akli, ya kan? Dalil naqlinya yaitu Al-Maidah ayat 6 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke dalil aqlinya, wali anna tayammum taharatun darurah. Ya, di sini ada istinbat, di sini ada nazar namanya, nazar yang sahih. Yaitu tayammum itu taharah, sahih? Sahih. Apakah tayammum ini taharatun fil asl atau fil darurah? Darurah. Fil darurah. Ya kan? Tayammum apakah taharah fil asl atau fil darurah? Maksudnya dalam keaslian kita bersuci, apakah dengan tayamum atau dengan wudu aslinya? Dengan wudu. Tayamum diadakan atau disyariatkan sebagai rukhsah dan keringanan ketika terjadi hal yang darurat. Gitu kan ya? Maka dia bukan taharatun fil asl. Yaitu apa? Fil asl di sini maksudnya bukan apa ya? Fil asl yaitu bukan menjadi hal yang selalu terdahulu untuk dilakukan. Melainkan dia dalam keadaan tertentu dan darurat. Ya. Dan hukum itu berlaku, hukum darurat itu baru teranggap ketika memang sudah pada tempatnya atau waktunya. Artinya, hukum darurat itu berlaku ketika sudah ada pada tempatnya atau waktunya. Ketika belum pada tempatnya atau belum pada waktunya, tidak ada darurat. Ya enggak? Baik, contohnya misalnya antum lagi naik gunung misalnya. Dan antum enggak mendapatkan apa? Air dan belum masuk waktu salat. Antum diwajibkan untuk salat enggak ketika itu? Belum diwajibkan. Dan karena belum diwajibkan untuk salat, diwajibkan enggak preparation atau persiapan untuk salat? Belum wajib, ya kan? Belum wajib. baru menjadi kewajiban, dan itu pun wajib bisa wajib muasa. Itu kewajiban yang diperluas ketika masuk waktu sholat. Ngerti gak di sini? Ya, maka sebelum masuk waktu sholat, antum tidak dibebani untuk melakukan taharah. Ya. Walaupun boleh kalau misalnya antum mau bersiap, silahkan, sok, silahkan. Baik persiapan jasmani, persiapan sajadah, persiapan tempat, persiapan wudu, ya. Nah, sekarang tayamum itu suatu taharah yang dilakukan pada waktu darurah. Darurat. Walau darurata ilaihi qabla dukhuli waqti shalah. Darurat tidak teranggap sebelum masuknya waktu salat. Paham sini kan ya? Sekarang kita lanjut wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma. Fadhol. Wa qala asy-syarih amarna bitayammumi. Amarna bukan amarna. Amarna bitayammumi inda adamil wijdan wa la ya'lamu adamuhu illa bil talab wa yushtaratu fi talabi an yakuna ba'da dukhulil waqt li'annahu waqtu darurah wa lahu an yatluba bi nafsihi wa kadha yakfihi talabun man adzina lahu 'ala as-sahih. Yakfihi man adzina lahu. Talabun atau talabu? Yakfihi talabun. Talabun. Yakfihi talabun. Talabu man, bukan talabun man. Ah. Dia mudhaf. Mudhaf. Ya, talabu man. Wa kadha yakfihi talabu man adzina lahu 'ala as-sahih. Qultu yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fi at-talab wallahu a'lam. Ya, lanjut, lanjut. Wala yakfi talabun talabu ma lam ya'zan lahu bila khilaf wa kayfiyatu at-talab an yufattisha rahlahu lihtimalin an yakuna fi rahlahu lihtimali ya lihtimali an yakuna enggak pakai tanwin an yufattisha rahlahu lihtimali an yakuna fi rahlahu ma'un wa huwa la yash'ur fa in lam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan in istawa mawdi'u wa yakhussu mawadi' al-khadirah wa yakhussu mawadi' al-khadirah wa ijtima'u at-tayri bimazid ihtiyat fa in lam yastawi al-mawdi' nadhara in khafa 'ala nafsihi aw malihi law taraddad lam yajib taraddud li anna hadzal khawfa yubihu lahu tayammum inda tayaqqanil ma inda tayaqqanil ma tayaqqun inda tayaqqanil ma fa inda tawahhumi awla wa inna sampai situ aja biar enggak terlalu berat nanti. Oke. Qala syarih rahimahullah wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma. Ini syarat sah yang berapa? Kedua. La. Masuk waktu sholat? Enggak, sebelumnya kan udah ada. Sebelum waktu masuk waktu sholat kan udah pernah kita bahas, ya kan? Itu apa? Syarat sahnya. Wujudul ma. Oh enggak, wujudul ma. Wujudul al-udhur. Al-udhur. Iya. Wujudul udhur. Adanya udhur. Ini berarti yang ketiga talabul ma'i. Wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma'i liqaulihi ta'ala. Jadi mencari air, usaha mencari air itu merupakan syarat. Jadi jangan sekonyong-konyongnya gitu tiba-tiba merasa enggak ada air. Bisa aja 5 meter dari dia ada air. Dia aja yang agak sok tahu sedikit gitu loh. Ada comberan di sana, comberan lagi. Ada sungai di sana, ya. Sana ada air. Gitu. Kadang-kadang kalau di hutan gitu kan. Ah enggak ada air nih, padahal dekat situ ada sungai atau bahkan sungai kecil yang airnya ngalir. Dicari dulu gitu. Baik, amaruna falam tajidu ma'an fatayammamu. Lihat di sini kalimatnya istinbatnya apa? Falam tajidu ma'an. Nasnya kalian ternyata tidak menemukan air. Ini ada indikator apa? Mafhumnya dari ini apa? Mafhumnya antum harus cari dulu air. Nah, kalau misalnya enggak menemukan air, maka asok tayamum. Qal amarna bi tayammumi 'inda 'adamil wujdan wa la yu'lamu 'adamuhu illa bi talab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertayamum ketika tidak ada, ketika tidak menemukan, ketika tidak menemukan, dan tidak mungkin diketahui ketiadaannya kecuali pasti dengan cara apa? Mencari dulu, baru ketahuan enggak ada gitu loh. Wa yushtaratu fi talabi an yakuna ba'da dukhulil waqt. Nah, di sini ada juga ishtirat dalam masalah talabil ma, mencarinya itu juga setelah masuk waktu salat. Li'annahu waqtu darurah, karena itu adalah waktu darurat. Wa lahu an yatluba bi nafsi. Baik, sampai situ dulu. Kenapa di sini disyaratkan talabul ma'nya itu setelah masuk waktu salat? Kenapa? Karena hukum belum terjadi. Maka ketika hukum belum terjadi, tidak disyaratkan untuk syurur atau memulai melakukan hal yang menjurus ke hukum tersebut. Tetapi hal ini wallahu ta'ala alam, ana enggak merasa tepat. Faham maksudnya? Ana enggak begitu merasa tepat, ikhwan. Barangkali seseorang membutuhkan untuk mencari air sebelum waktu sholat, disebabkan khawatirnya nanti apa? Karena ibrahnya ini adalah di tayamumnya, gitu loh. Adapun mencarinya terserah mau kapan. Paham? Ya, mencari air kapan? Antum cari air misalnya setengah jam sebelum waktu subuh. Demi apa? Supaya antum gak kehilangan waktu afwan, gak kehilangan jemaah subuh. Itu maksud ana. Ya. Sekarang kalau misalnya antum baru mau mencari air di waktu subuh sementara pada berjemaah, antum cari air dan itu pun nanti agak lumayan susah, apalagi gelap gitu kan, maka bisa-bisa antum kelewat jemaah. Tapi mungkin kelewat jemaah masih diberi uzur lah gitu kan, karena nyari air dan gak ada air. Bagaimana kalau mepet gitu loh. Maka Allah alam, untuk mencari masalah tayamumnya ya kita setujui insyaallah. Ya, kita setujui bahwasanya itu di waktu sholat. Tetapi masalah mencari airnya itu, insya Allah mudah-mudahan hal ini lebih luas lagi. Hal ini lebih luas lagi insya Allah. Ya. Nah, sampai situ udah selesai ya. Kemudian walahu an yatluba bi nafsihi, dia nyari sendiri. Dia nyari sendiri supaya meyakinkan dirinya bahwasanya bahwasanya air nggak ada. Tapi kemudian wa kadza yakfihi talabu man adina lahu ala sahih. Begitu juga cukup buat dia, boleh buat dia meminta orang yang dia izinkan untuk mencari. Ini menurut pendapat yang sahih. Ngerti? Jadi masuk waktu zuhur, ana minta Rafih tolong antum mencarikan air. Ya kalau enggak ada ana tayamum, antum cariin dulu. Ana izinkan antum untuk mencarikan buat ana, karena ana nyuruh antum, gitu kan? Ini boleh. Ana ya nyantai aja di masjid gitu sambil nungguin antum, nungguin WhatsApp antum. Ustaz ada air nih, ana nungguin gitu. Terus antum di mana? Rafi, udah setengah jam ini. Di red doang, biru centang biru doang. Ping gitu, ping, ping. Gimana? Nah, ini boleh ya. Ternyata kata Rafi, Ustaz ana udah mencari satu kecamatan Cipayung enggak ketemu Ustaz. Khalas. Dan ana percaya dia, maka oke ana tayamum. Misal aja ya, misal aja kalau emang enggak ada air. Qultu yaitu saya Al-Hisn rahimahullah berkata, yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fi talab. Disyaratkan untuk orang yang mencarinya itu mauthuq, dipercaya. Ya, jadi bukan orang yang fajir, yang enggak benar. Ya kadang orang yang memang ahli maksiat kadang-kadang thiqah dalam masalah ini ya. Boleh. Baik. Kemudian nah dikatakan wala yakfi talabu man lam ya'zan lahu bila khilaf. Tidak cukup pencarian orang yang belum antum izinkan, orang yang tidak antum izinkan. Ngerti gak gambarnya? Berarti harus disuruh dulu, Mas. Enggak mesti harus disuruh. Yang penting antum izinkan. Antum setujui dia mencarikan buat antum. Paham enggak? Contoh, udah masuk waktu zuhur. Baik, misalnya nanti kita rihlah ke Curug. Wah, Curug banyak air. Tayamum di Curug gimana? Enggak, ke gunung. Gunung apa kira-kira yang agak sulit cari stok air kira-kira? Oh, Masya Allah. Gunung Uhud. Ya, hadakallah. Antum ngapain ke Gunung Uhud jauh-jauh? Enggak, gunung-gunung Indonesia aja. Lebih rasional lah. Maksudnya antum ngapain ke Gunung Uhud? Ya, touring di sana. Seperti yang tadi Gilang koreksi. Antum ke Saudi aja ke Gunung... Kidul, Gunung Kidul. Ke rumah Ustaz. Gunung Kidul. Gunung yang memang benar untuk didaki itu, memang gitu. Gunung Kidul itu kecamatan itu. Oh, kecamatan. Iya. Semoga Allah berikan antum kemudahan ke umrah insyaallah ya. Iya, aminin dong, aminin. Iya. Walaupun antum begini orangnya tapi enggak apa-apa. Masa ke Gunung Kidul sih? Enggak, ke Gunung Merbabu misalnya. Hah? Gunung Lawu lah. Antum tahu Merbabu enggak? Lawu pernah? Gunung Salak dekat Gunung Salak. Gunung Salak yang masa lalu mistisnya, liarnya dan dikenal angker oleh orang-orang. Dan antum ternyata kesasar gitu loh. Namanya gunung kan bisa aja kesasar. Atau ketinggalan rombongan. Ya. Tapi antum pakai talkie-walkie gitu. Masya Allah. Nah, lagi kesasar. Bro, anak kesasar nih. Ya, teman-teman antum bilang. Alhamdulillah. Ya. Nah. Antum udah masuk waktu zuhur. Antum gak tahu kalau misalnya teman-teman antum yang sudah menuju puncak itu mencarikan buat antum air. Ya, antum gak dapat air. Antum cari, antum gak dapat air, bukan cari, antum diem di tempat kita. Maka kemudian kata mereka yang ada di puncak, bro, gak ada air, anda udah nyari, bro. Kira-kira gimana? Sah gak ini? Hah? Dia mencarikan buat antum, tiba-tiba antum gak tahu kalau dia mencarikan buat antum. Maka apakah ketika dikhabarkan olehnya bahwasanya air enggak ada, apakah itu menjadikan antum hilang taklif dan kewajiban untuk mencari air? Enggak. Kenapa? Karena belum diizinkan. Pertama, karena antum enggak mengizinkan dan antum enggak tahu juga kalau dia nyariin air, dan itu pun di mana di tempatnya gitu kan ya? Dia enggak mencari tempat di sekitaran area antum gitu loh. Dia mencari tempat yang ada 1 kilo jauh di sana, sementara bisa jadi ada 20 meter dekat antum ada air, maka tidak hilang beban untuk mencari air. Paham enggak di sini, Pak? Kasih paham ya? Paham ya? Begitu. Baik, sekarang wa kaifiyatut talab. Coba antum baca dulu, baca lagi. Wa kaifiyatut talabi an yufattisha rahlahu lihtimali an yakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'ur fa in lam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan in istawa mawdi'uhu wa yakhussu mawadi' al hadrati wa ijtima'u tayri bi mazid ihtiyat fa in lam yastawi al mawdi' nazara in khafa ala nafsi aw ma. Nah, type sampai situ dulu, bentar. Wa kaifiyatu talab. Bagaimana cara mencari airnya itu? Oke, ada beberapa metodologi. Pertama, an yufattisha rahlah. Dia mengecek perbekalannya atau apa yang dibawa, packaging apa? Tasnya, ya yang dibawa lah gitu loh. Kenapa? Lihtimali an yakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'ur bih. Karena ada posibilitas di perbekalannya itu ada air dan dia enggak ngerasa gitu kok ada air, enggak nyangka. Bisa aja gitu kan. Ternyata fa'il lam yajid, kata dia enggak menemukan air di perbekalannya. Maka dia wajib untuk nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan. Cari. Ya. Ya. Gitu kan? Itu kalau apa? Kalau ini istawa maudhi'uhu. Kalau misalnya belahan buminya ini, bagian buminya ini istawa. Rata. Ya, entah itu lapangan, entah itu hutan. Tapi kemudian ketika dia melihat-lihat itu, wa yakhussu mawadhi'al khadirati wajtima'a at-tayri bimazid ihtiyatin. Dan dia coba tinjau lebih khusus lagi tempat-tempat yang banyak pepohonannya, rindang. Karena barangkali dia menemukan daun besar yang menampung air mungkin. Atau akar-akar yang, iya bisa kan? Akar-akar yang besar-besar misalnya. Ternyata ada tampungan air mungkin nggak? Mungkin. Dan air tersebut tahur nggak? Tahur. Jangan kemudian, oh tapi takutnya itu udah dijilat harimau. Emang antum ada CCTV-nya? Tahu dari mana? Udahlah, kembali ke hukum asal. Ketika ditemukan itu kan apa akar yang besar kemudian ada tampungan air mungkin satu ginian. Sah wudu pakai itu, harus wudu dia. Maka di sini dianjurkan di tempat seperti itu. Lihat coba. Wajtima at-tayr, tempat-tempat banyaknya burung. Alhamdulillah. Berkumpulnya burung, ya. Sebenarnya bukan hanya kenapa berkumpulnya burung? Karena ada posibilitas daerah itu ada airnya, ya kan? Coba contoh ketika ada orang di padang pasir atau mungkin di hutan, dia cari ada nggak burung yang muter-muter? Ya biasanya di situ udah ada air gitu kan? Ya, pernah dengar hal kayak gini nggak? Nggak pernah? Hah? Baru aja? Kalau ada burung muter-muter gitu, berarti di game ada? Hah? Di game ada? Oke. Di game. Lanjut aja lah. Menjahiliya. Anda nggak tahu kalau di game mah. Ya, serantum lah ya. Nah, cari tahu bimazid ihtiyat dengan dia harus berhati-hati lebih. Kenapa? Karena tempat-tempat seperti itu kan ada indikator ada air ya. Nah, ketika di hutan, tempat yang indikasi airnya itu kuat, di situ lebih banyak binatangnya yang merujuk ke situ. Makanya tempat yang paling mengerikan itu lembah. Kenapa? Karena lembah itu biasanya sayilul ma itu ke lembah kan? Lembah itu antara dua gunung, kedua bukit itu. Kan air itu kan tergiring ke lembah. Dan binatang seluruhnya umumnya membutuhkan air. Maka mereka pun taradud dan merujuk ke lembah kan? Ke situ. Makanya bimazid ihtiyat, dia perlu untuk lebih waspada lagi di tempat-tempat seperti itu. Ditambahkan oleh Al-Hisni, bimazid ihtiyatin di sini mengindikasikan bahwasanya walaupun antum khawatir ada binatang, dan kekhawatiran itu belum terbukti, antum tetap wajib. Tapi dengan ihtiyat, tetap wajib ke situ. Tapi dengan ihtiyat, hati-hati, waspada. Iya. Di mawadhi al-khadirah, pepohonan yang banyak, rindang, bisa jadi ada ular. Kelajengking, kelabang, dan seterusnya. Ya? Mungkin. Atau mungkin ada binatang-binatang lain yang berbahaya. Begitu. Ijtima'u tayr. Ya, berarti ada air atau ada sungai di situ. Begitu ya. Nah, itu kalau misalnya apa? Kalau misalnya buminya itu istawa. Yaitu kayak bumi kayak kita ini. Yaitu apa? Enggak ada pembukitan, enggak ada gundukan-gundukan gitu loh. Ya kan kadang-kadang kan ada bagian daerah yang agak nanjak dikit depan kita, di sana agak turun dikit. Nah ini ghairu mustawin, yaitu nggak sama dataran daratannya. Ya. Kemudian lanjut fa'il lam yastawil maudhi'u. Fa'il lam yastawil maudhi'u nawara in khafa ala nafsihi. أو ماله لو تردد لم يجب التردد لأن هذا الخوف yubihu lahu tayammumu inda tayammum. Yubihu lahu tayammuma inda. Yubihu lahu tayammuma inda tayakunil ma. Fa inda tawahumi awla. Wa in lam yakhaf wajab alayhi taraddudu ila haddin yalhaquhu ghawthur rifaqi ma'a ma hum alayhi min tashaghuli bishigha tashaghuli bishughlihim wa tafawud fi aqwalihim ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح وقيل يستوعبهم ولو خرج الوقت ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه بل يكفي أن ينادي فيهم من معهما من يجود بالماء ونحو. Ada apa dengan antum? Oh, agak error sebelakang ini. Sulit. Bukan karena maksiat, bukan. Mungkin karena maksiat. Mungkin aja. Ittaqillah. Baik, kemudian di sini fa illam yastawil mawdi'. Bagaimana kalau misalnya bumi itu tidak sama datarannya? Enggak datar gitu. Ada yang menonjol dan seterusnya sehingga kita lihat depan kalingan apa gitu loh. Maksudnya kalingan bagian bumi yang memang menonjol atau entah bukit atau gundukan sampah kali ya dan seterusnya. Itu kalau misalnya seperti itu kondisinya, maka ada dua kondisi, dua keadaan. Ya, nanti antum perhatikan, antum catat satu dan dua. Keadaan pertama, in khafa ala nafsihi aw malihi law taraddad. In khafa ala nafsihi aw malihi law taraddad. Kalau dia khawatir terhadap dirinya atau harta yang dia bawa, ketika dia taraddad, yaitu mondar-mandir. Taraddad itu artinya mondar-mandir. Taraddad ada dua makna. Imma taraddad fi dhahab, yaitu, atau taraddad bermakna syak. Taraddad yaitu taraddad artinya mondar-mandir, bolak-balik. Ngider-ngider itu taraddad. Antum ketika nyari air untuk berwudu, maka kan ngider-ngider kemana-mana gitu, enggak jelas, bolak-balik lah taraddad. Tapi ada taraddud maknanya syak. Kayak misalnya antum bingung mau baca rafa atau nasab. Nah ini taraddud namanya. Gitu kan? Tapi bukan taraddud yang bukan gitu ya. Ngapain coba mau nyari air masa enggak, bukan itu maksudnya. Tapi ini taraddud yaitu mondar-mandir. Kalau misalnya antum mondar-mandir, antum khawatir ala nafsihi. Ya, yaitu diri antum terancam mungkin ada binatang buas dan itu bukan waham semata, melainkan indikatornya kuat sekali gitu loh. Mungkin tadi menemukan kotorannya atau menemukan bekas dari cakarannya dari di batu atau di pohon, ya beruang dan semisalnya, atau khawatir hartanya akan hilang. Khawatir karena enggak mungkin dia membawa tas seberat itu untuk taruh kemana-mana. Dia harus meninggalkannya di sini. Enggak ada tempat penitipan. Kalau dia taruh di sini, potensinya hilang, gitu loh misalnya. Nah, jadi dalam syariat itu kan ada namanya maqasid syariah, hifdzun nafs dan hifdzul mal. Maka dia kalau kayak gini apa? Lam yajib at-taraddud, dia tidak wajib untuk mondar-mandir. Kalau kayak gini ya keadaannya. Tapi sampai mana batasannya? Ila had afwan salah. Lam yataraddud di anna hadzal khaufa yubihu lahu at-tayammuma 'inda tayaqqunil ma. Karena rasa takut ini rasa takut ini itu memperbolehkan dia untuk tayamum ketika diyakini adanya air. Tapi ada rasa khawatir, dan khawatirnya ini sampai derajat dzan. Yakin di sebelah sana ada air, misalnya. Misalnya di sebelah sana ada air nih, yakin ya. Ada air kedengeran ngucur. Apa sungai gitu sebelah sana, sekitar mungkin 100 meter dari sini. Kan kadang-kadang sungai kan kedengeran ya. Gitu kan. Ini bukan suara radio nih, suara sungai gitu. Ya. Nah, tapi antum khawatir kalau anak ke sana. Tadi anak ngeliat kotoran beruang dan cakarannya. Ada posibilitas mungkin anak dicigit beruang. Terus ada suara gitu misalnya. Itu suara beruang mungkin. Ya. Wah, takut. Khawatir. Ini takut tobi, enggak masalah. Dan antum tayakunul ma, antum yakin di sana ada air. Maka boleh enggak antum enggak jadi ke sana? Boleh? Boleh. Antum tayamum kemudian boleh. Kenapa? Karena khauf atau hifdzun nafs di sini lebih didahulukan dibandingkan menunaikan thaharahnya. Oke. Okay. Kalau misalnya antum yakin di sana ada air aja antum dapat rukhsah seperti itu, apalagi fa'indat tawahumi aula. Maka ketika bukan sampai derajat yakin, melainkan derajat waham, yaitu antum enggak tahu di mana air. Ya. Antum enggak bisa prediksi di sana atau enggak tahu. Maka itu lebih didahulukan lagi. Paham enggak ya kalau di sini? Ya. Itu keadaan pertama ya Rafi. Keadaan kedua, fa illam yakhaf. Kalau dia enggak khawatir, enggak takut, wajib alaihi taraddud. Maka wajib atasnya taraddud untuk mondar-mandir cari air. Tapi sampai mana batasannya? Ila haddin yalhaquhu ghaithur rifaqi. Ya. Sampai batasan dia dapat pertolongan teman-teman. Ma'a ma hum 'alaihi min at-tashaghuli bi syughlihim wa at-tafawudi fi aqwalihim. Dia dapat pertolongan teman-teman yang dalam konteks bisa saja teman-teman itu sedang sibuk dengan kesibukan masing-masing, diriin tenda, nyiapin barang, nyiapin kompor, parafin dan seterusnya. Misalnya lagi-lagi kemah misalnya. Dan juga tafawud lagi bercanda-canda gitu. Selama mereka masih mendengar antum, maka itu berarti jaraknya masih aman, maka sampai situ kewajibannya. Paham enggak ikhwan sini? Gimana kegambar? Jadi kalau misalnya kita camping, sebenarnya sih camping sih ideal camping enggak jauh dari tempat air ya. Antum cari tempat yang dekat air dulu gitu lah ya. Jangan asal-asalan camping kecuali kalau udah darurat ya. Jadi tempat yang dekat dengan air, enggak terlalu jauh lah, enggak terlalu dekat tapi enggak terlalu jauh juga. Antum tahu di sana ada air gitu kan. Nah, tapi okelah ketika ini antum memang enggak tahu air di mana. Darurat dan harus camping karena ya karena capek atau apalah. Bukan karena hujan, kok karena hujan ngapain tuh ya mau pada hujan gitu kan. Nah, camping di situ orang-orang pada buka tenda dan sudah masuk waktu zuhur nih. Ya. Bikin tenda dan seterusnya repot gitu. Antum ditugasin untuk apa? Cari air. Memang ada air tapi air yang antum punya air yang untuk minum gitu. Enggak bisa. Antum pun mencari. Sampai mana antum diwajibkan taraddud? Sampai antum merasa kalau antum teriak mereka masih mendengar. Kira-kira berapa meter tuh? Ya relatif ya. Tergantung pohonnya berseberapa banyak, tergantung di mana. Ya. Kalau di padang pasir jauh ya bisa kedengeran ya. Antum bisa loncat kan, gitu kan? Ya teman-temannya jadi gila dia. Gitu. Padahal dia ngirim sinyal gitu kan. Nah begitu. Wa yakhtalifu dzalika biistiwa'il ardh wa ikhtilafiha su'udan wa hubuta. Dan hal yang seperti ini beda kondisi tergantung dengan bagaimana istiwa atau samanya bumi dan juga perbedaannya. Ya. Fa in kana ini bukan nomor 2, ini beda lagi. Fa in kana ma'ahu rifqatun. Ya, wajib su'al. Kalau misalnya dia sama rombongan, sama teman-teman, harus apa? Harus tanya ke mereka ila an yastu'ibahum sampai menyeluruh antum tahu bahwasanya mereka punya air atau tidak. Aw yadhiqul waqtu fala yabqa illa ma yas'u salata 'ala ar-rajih. ya, atau sampai waktunya sempit. Ah, udah enggak bisa. Kalau nanya semuanya umumnya enggak ada waktu deh. Udah sholat aja langsung. Karena mau habis waktunya. Kayak gitu ya. Ya, sebagian berpendapat harus antum pantau siapa yang punya air, walaupun keluar waktunya harus pakai, enggak, ini pendapat yang tidak benar. Wala yajibu an yatluba min kulli wahidin min rifqati bi'ainihi. Tidak harus antum nanya ke setiap rombongan, enggak harus. Misal rombongan ada 12. Antum ke 12, ada 11 lah orang. Tanya satu-satu. Mas Hendro, ada air enggak? Waduh, air buat minum doang nih. Jupri, ada air enggak? Aduh, minum. Satu-satu tanya. Yang kelima PHP. Kasih tahu enggak ya? Gitu. Wah, main-main nih orang nih kan. Udah darurat gitu. Jadi enggak wajib semua. Cukup dia apa? Bal yakfian yunada ya fiyahim. Dia cukup mengatakan, man ma'ahuma, man yajudu bilma. Ayo, siapa yang punya air? Siapa yang yajudu bilma? Dia, siapa yang yajudu ya, itu apa? Derma. Siapa yang mau mendermakan air? Yo, siapa yang mau ngasih saya air? Gitu. Sampai semuanya dengar ini istiab. Gak harus satu-satu semuanya. Ayo, siapa yang punya air? Siapa yang punya air? Yo? Anda lagi kurang air nih. Ya. Ternyata mereka semua kekurang air juga, gitu misalnya. Atau ternyata dia bilang, nih anak ada air nih, gitu. Ya. Tapi air Nutrisari. Serius-serius, gitu kan? Ya seperti itu. Ya, paham di sini, insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.